surat An-Nas termasuk surat yang madaniyah. Berarti diturunkan sebelum atau setelah hijrah? Sebelum atau setelah hijrah? Setelah berhijrah. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kata beliau rahimahullah, wa hadhihi as-suratu. Apa artinya? Surat ini. Wawu perlu diterjemahkan? Tidak perlu. Kalau kita terjemahkan dan surat ini dalam bahasa Indonesia tidak baku. Tidak baku memulai paragraf dengan dan. Sehingga wawu di situ kita tidak terjemahkan, karena memang pada dasarnya wawu di sini disebut wawu ibtidaiyah, wawu pembuka. Fungsinya wawu pembuka bukan wawu ataf, sehingga tidak perlu diterjemahkan. Wa hadhihi suratu, surat ini, mustamilatun. Mustamilatun artinya terdiri, mengandung, ya, alal isti'adzati. Alal isti'adzati, tentang beristi'adzah. Isti'adzah itu artinya apa? Meminta perlindungan. Al isti'adzah artinya meminta perlindungan. Surat ini terdiri dari atau terdiri tentang permohonan perlindungan bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim. Permohonan perlindungan itu ditujukan kepada siapa? Bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Rabb dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan biasanya. Iya kan? Diterjemahkan dengan Tuhan. Di sini kita terjemahkan bi rabbin nas kepada pencipta manusia. Karena rububiyah, Rabb itu banyak sekali artinya. Nah, rububiyah itu artinya, Rabb itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan juga marbub artinya diibadahi. Itu sebuah konsekuensi. Bi rabbin nas, dengan pencipta, kepada pencipta manusia. Wa malikihim, dan penguasanya. Wa ilahihim, dan sesembahannya. Surat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Zat yang telah menciptakan manusia, Zat yang mengatur dan menguasai mereka, Zat yang harus dan wajib diibadahi oleh mereka. Perlindungan itu dari apa? Kita mohon perlindungan itu minasyaiton. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaiton. Kenapa syaitan itu harus kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita terlindungi darinya? Diterangkan, alladhi huwa aslus syururi kulliha wa maddatiha wa maddatuha. Alladhi apa artinya alladhi? Ya. Yang huwa, dia, ya. Aslu, asal. Asal itu inti, sumber, itu namanya aslu. Asyururi, kejahatan, keburukan. Asyururi itu kejahatan, keburukan, pakai shin tebal, syurur. Kulliha, semuanya tanpa terkecuali. Wa maddatuha, dan inti dari kejahatan. Yang mana ini? Belakang, kan? Belakang. Kayak mesin print ya, printer. remote. Ini kayaknya. Oh, bukan. Oh, dua-duanya. Di sana. Iya. Ikut kabel. Oh, enggak sudah. Iya. Lanjutkan. Alladhi huwa aslu syururi kulliha wa madatuha. Kenapa kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan? Alasannya syaitan itu adalah sumber kejahatan semuanya. Beberapa bentuknya apa sekarang? Bentuk kejahatan syaitan itu apa? Kejahatan-kejahatan syaitan dan keburukannya itu apa? Qala rahimahullah, alladzi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, apa arti alladzi? Yang min, dari, artinya diantara. Fitnatihi, bentuk godaan syaitan. Wa syarrihi, dan kejahatannya. Annahu, apa artinya annahu? Yaitu atau sesungguhnya dia. Yuwaswisu, memberikan was-was. Memberikan was-was. Fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Kita ulangi kembali ini. Tidak ada sebuah keharusan satu hari satu surat. Begitu ya. Jadi bebannya jangan cik separone, enggak, jangan usah. Kira-kira sudah cukup, berhenti. Karena yang kita inginkan memahami Al-Quran, bukan ngebut-ngebutan kita ini. Ini bukan Paris Dakar atau di Sentul, eh? Bukan Paris Dakar atau Sentul terus kebut-kebutan segera selesai dan rampung, bukan itu. Yang kita inginkan baca ayat satu persatu, betul-betul kita fahami. Jadi kita sama-sama sabar, ke? Saya sabar mengulangi, jenengan sabar mendengarkan, kan itu ya. Itu Mbah Mok, oke. Alladzi min fitnihi syarrihi, yang diantara bentuk godaan dan kejahatan syaitan, dia selalu memberikan was-was di dalam hati dan pikiran manusia. Jadi kita ulangi kembali. Kalau kita ditanya surat An-Nas itu kandungannya apa saja? Jawaban kita surat An-Nas yang kita baca dari Qul a'udzu birabbin nas, itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jal agar kita selalu sebagai manusia dan hamba memohon perlindungan kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah itu karena ada alasannya. Allah adalah zat yang telah menciptakan manusia, mengatur, menentukan segala sesuatunya, memberikan rizki, menetapkannya, kemudian menghidupkan dan mematikan makhluknya. Kita meminta perlindungan kepada Allah karena Allah adalah sesembahan kita yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Kita memohon perlindungan dari apa? Dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu adalah sumber segala kejahatan tanpa kecuali. Kejahatan syaitan itu apa? Di antara kejahatan syaitan selalu membisikkan was-was di dalam hati manusia. Nah, bentuk was-was itu sendiri apa? Was-was di sini bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Was-was itu ragu, khawatir, maju mundur, dan yang lainnya. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah. Fayuhassinu lahumus syarra wa yurihim iyahu fi suratin hasanah wa yunashitu iradatahum lizi'li. Ini bentuk was-was yang dimaksud dalam ayat ini. Fayuhassinu, syaitan memperindahkan, lahum, untuk mereka. Untuk siapa ini? Untuk manusia. Asyarra, kejahatan. Wa yurihim, serta memperlihatkan untuk mereka iyahu kejahatan tersebut fi suratin hasanah, dalam bentuk yang baik. Jadi fayuhassinu lahumus syarra wa yurihim iyahu fi suratin hasanah, artinya syaitan berusaha untuk mengemas kejahatan dalam rupa dan casing kebaikan. Itu syaitan. Wah, betul. Jadi jangan sampai kita menganggap sesuatu yang baik menurut kita, kemudian betul-betul baik. Bisa saja itu ternyata kejahatan yang dibungkus oleh syaitan dan dihiasi. Agar kita tidak salah dalam menilai, maka perlu yang namanya ilmu. Perlu yang namanya ilmu. Lanjutkan sedikit untuk yang paragraf ini. Wa yunashshitu iradatahum li fi'li. Dan syaitan akan yunashshit. Yunashshit itu membangkitkan atau melahirkan semangat. Iradatahum, agar mereka punya keinginan, li fi'li, guna mengerjakannya. Jadi tugas syaitan, apa itu, kerjaan syaitan itu bukan hanya mengubah sesuatu yang buruk kemudian dikemas dalam bentuk yang baik, itu belum cukup. Dia gak akan merasa berhenti di situ, tapi dia akan mendorong orang, tuh baik, lakukan, kerjakan. Saya berikan contoh, perbankan, dia prakteknya ribawi. Ribawi itu artinya riba, ya kan? Yeah. Ini jelek atau buruk ini? Kok jelek atau buruk? Ya pasti jelek ya. Jelek atau buruk ini riba. Jelek dan buruk, ya kan? Riba itu jelek dan buruk. Apapun namanya, apapun bentuknya, selama masuk dalam kategori riba, riba itu kan ada dua. Ada riba, apa namanya? Fadl, ada riba nasiah. Perinciannya nanti insya Allah dalam bulughul maram. Kan itu. Pembahasan riba itu panjang sekali. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan riba itu sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Ada 70 bentuk maksudnya. Itu secara garis besarnya belum cabang. Riba itu jelek. Tapi oleh syaitan dikemas menjadi sesuatu yang baik dalam pandangan orang. Jadinya apa? Perbankan syariah. Oh, ini sudah luar biasa. Unsur menipunya itu, ya, menipu dan mengelabuinya, ini super tinggi syaitan ini. Perbankan syariah. Banyak yang terkelabui juga. Iya. Bukan sekedar nama, bukan cuma perbankan syariah, tapi terus syaitan memunculkan ahli syariah, sarjana syariah, master syariah. Jadi yang bekerja dalam perbankan syariah itu master-master ekonomi syariah, ekonomi Islam. Oh, ini sudah kemasannya luar biasa bentuk pengelabuannya. Kan itu. Kemudian selanjutnya lagi yang ditempelkan di dinding-dindingnya, mulai dari kalender, hiasan dinding, kemudian di form-form apa namanya pendaftaran, ya, jadi nasabah yang baru, itu mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa kemasannya ini. Yang buruk akhirnya dilihat, wah, baik. Tellernya jilbab. Weh lah, ya enggak. Gimana mas bro? Yang ditampilkan di perbankan syariah enggak, bukan yang kimis-kimis, yang seksi-seksi, enggak, yang jilbab. Wah, luar biasa. Senyum yang murah. Senyum yang murah, pak. Aduh, bapak kampung ini. Satpamnya tampil di depan, assalamualaikum, silakan. Pakai salam. Ketika kita pulang, monggo, terima kasih, assalamualaikum. Ada masjidnya, semua dikemas Islam. Nama-nama transaksinya juga diganti. Ada mudharabah, ada wadi'ah, ada murabahah, macam-macam. Dan itu sudah dikemas. Sampai di situ enggak? Siapa masuk? Tuh syariah. Syariah nih. Padahal tetap gak akan mungkin bisa lepas dari praktek ribawi. Kalau kita baca sejarah perbankan syariah saja, perbankan yang namanya bank syariah itu justru pertama kali muncul di negeri kafir. Kalau pernah baca sejarah perbankan syariah, Indonesia itu bukan negara pertama yang mencetuskan program bank syariah. Justru yang pertama itu Singapura. Orang kafir. Syariah. Sebenarnya bukti yang paling mudah untuk menentukan riba atau tidak ribanya, untuk menentukan riba atau tidak ribanya, apapun itu nama dan sebutannya, yang paling terpenting yang namanya riba itu, saya sudah pernah nyampaikan juga, apakah pihak bank, bank syariah, BMT dan yang lainnya itu, apakah pernah memposisikan sebagai pihak yang ikut menanggung kerugian? Enggak ada, mas. Kalau ada sudah pada pindah semua dari bank-bank itu ke bank syariah ABC tersebut. Tidak pernah ada ceritanya. Itu sudah bentuk riba sendiri. Jadi meminjam, nitipkan uang dan segala macam. Kalau apa namanya? Kalau mereka yang membela pasti akan membahas posisi kita sebagai orang yang menyimpan uang di sana. Menyimpan uang di sana. Sementara posisi bank sebagai pemberi kredit atau pinjaman itu jarang dibahas. Karena paling ketok ribanya di situ. Kalau yang dibahas kita sebagai penyimpan uang itu kemasannya baik, bagus sekali. Lah, riba dari mana? Orang datang nyimpan uang 100 juta, uang 100 juta itu kami olah, kami kelola dalam bentuk usaha X, Y, Z, nanti hasilnya kami sepakati, kemudian orang yang menyimpan uang itu kita kasih 10%. Ini kan kerjasama. Kan itu. Kalau ternyata satu bulan yang kita pinjamkan 100 juta tadi hasilnya 10 juta, 10%-nya kita kasih berapa? 10 juta, 10% dari 10 juta. 100 ribu gitu. Enggak ada masalah. Orang membahasnya di situ untuk yang membela. Tapi coba kita bahas, lah orang yang datang meminjam atau orang yang dimodali oleh pihak bank syariah, itu namanya apa kalau bukan pinjaman? Itu namanya pinjaman. Nah, dalam klausul perjanjian itu tidak pernah bank namanya memposisikan diri sebagai PA yang ikut menanggung kerugian, enggak ada. Oh, tetap cari untung dia. Padahal dalam Islam yang namanya kerjasama itu ya untung rugi ditanggung bersama. Tapi bank sebagai pemberi pinjaman itu pasti orang datang, anu Pak, saya mau minjam untuk buka usaha. Oh iya, ini ada formulirnya. Usahanya apa? Itu kan diteliti, disurvei. Apa kemudian serta-merta dikasih duit atau harus ada jaminan? Harus ada jaminan enggak? Harus. Kalau tanpa jaminan? Enggak mau. Kenapa dia mau minta jaminan? Karena enggak mau rugi. Itu sudah riba namanya. Jadi ketika si A sebagai peminjam dana dari bank syariah, sebagai peminjam dana dari bank syariah, ternyata ketika menjalankan usahanya gagal, kemudian rugi, apa yang akan dilakukan pihak bank? Ikut menanggung kerugian atau agunan yang tadi itu kemudian dijual, dilepas? Yang mana ini? Mau ditanggung kerugiannya bareng atau dijual agunannya? Jual agunan. Sudah, walaupun namanya syariah, maka sudah banyak saudara-saudara kita yang akhirnya menyesal, tapi yang namanya penyesalan itu selalu di akhir cerita kan itu. Wah, ternyata bunga bank syariah jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada bank konvensional. Ada yang bisa jadi saksi untuk saya? Gak usah malu. Gimana? Jenengan Pak Mareno? Pernah ya. Oh, sekarang saksi mata. Silakan Pak Mareno. Dulu saya itu jualan beras. Dulu jualan beras. Ini gak apa-apa, ini cerita seperti ini bagus. Enggak usah nyebut nama banknya Pak Mariono. Oh, ya. Banknya Bank Syariah. Oh iya, Bank Syariah. Jadi Pak Mariono pernah jualan beras. Kemudian beras itu juga modelnya membelinya belum kelihatan juga. Oh iya iya iya. Terus ada beras kupon pegawai itu. Oh iya. Beras bulan depan saya beli. Oh iya, berapa harganya sekian. Nggih. Hitung berapa orang baru saya ke bank. Iya. Pinjam duit. Pinjam duit ke bank ini. Iya. Nanti untungnya berapa, Pak? Nah, sekian. Oh ya, nanti kita minjem uang, terus kita bayar itu beras-beras yang belum keluar itu. Okay. Nah, setelah keluar tanggalnya, saya baru ambil beras, terus saya jual ke pembeli. Terima kasih, baru saya stop. Ke bank, ya. Kembalikan modal dan tambahan. Iya, namanya hasil kerjasama mereka mengistilahkan murabahah. Nah, eh, padahal riba itu. Oh iya, sudah. Alhamdulillah sudah ditinggalkan Pak Moreno. Kalau belum saya bimbing dia ditinggalkan. Jadi sama saja mau dibilang syariah tetap sama persis dengan konvensional, betul. Dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu termasuk bentuk dari apa? Was-was. Bisa dipahami sekarang, jangan sampai was-was itu kita pahami apa? Yang memberikan was-was kepada manusia jadi ragu ini segala macam. Salah satu bentuknya ini alladzi yuhassinu lahum syarra wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah wa yunashshitu iradatahum li fi'li. Wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah. Cukup kan ya? Enggak usah banyak-banyak, enggak perlu target satu hari satu surat. Nanti malah enggak ngumpet ya. Mbahmu ya. Dikit-dikit yang kita kejar, kita targetkan itu biar apa? Insya Allah besok pagi sebelum kita lanjutkan membaca tafsir berikutnya, kita akan berusaha memberikan contoh-contoh yang lain. Itu kan riba cuma satu contoh. Kita pengennya contoh aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Yang kita anggap baik ternyata aja jelek, kan gitu. Kita anggap baik ternyata aja jelek. Misalkan contoh sederhana, kita ngerasani orang lain. Hah? Bukan, itu sudah lepas dari riba maksudnya. Contoh lain sesuatu yang buruk dikemas oleh syaitan menjadi baik, kemudian kita lakukan karena kita anggap itu baik. Contohnya ngerasani orang. Ketika kita tanya, loh, kok ngerasani orang? Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kok enggak langsung ke orangnya. Itu contoh gitu. Itu termasuk was-was dari syaitan, was-was dari syaitan. Ya apik kok. Banyaklah insyaallah kita berusaha untuk cari contoh aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.